Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man walah. Wala haula wala quwata illa billah ma ba'd. Al-Thalith wal Ishrun, yang ke-23 dari bab dalam Riyadhus Shalihin, bab fil amri bil ma'ruf wa nahyi al munkar. Bab memerintah kepada perkara ma'ruf dan melarang dari yang munkar. Berkata Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, al-ma'ruf adalah kullu ma arafahu syara' wa aqarrahu. Ya, apa yang dianggap baik dan disetujui, ditetapkan dalam syariat, baik itu ibadah-ibadah qauliyah ataupun fi'liyah yang berupa ibadah dengan ucapan atau perbuatan yang zahir, yang nampak ataupun yang batinah. Adapun mungkar adalah kullu ma ankarahu syara', semua yang diingkari oleh syariat, wa mana'ahu dan dicegah oleh syariat, ya, min anwa'il ma'asi, berbagai macam bentuk maksiat, kekufuran, kefasikan, ya, perbuatan-perbuatan maksiat yang lainnya. Berkata Ibnu Utsaimin rahimahullah, kata beliau rahimahullah, wal amru bil ma'ruf wa nahyul munkar fardu kifayah. Amar bil munkar itu hukumnya adalah fardu kifayah. Idza qama bihi man yakhfi hasal maqsud. Kalau sudah ada orang cukup melaksanakannya, maka ya, telah terpenuh yang diinginkan dan gugur dosa dari yang lain tentunya. Wa idza lam yakum bihi man yakhfi, kalau belum cukup orang yang melakukannya, maka masih wajib atas kaum muslimin. Ini yang lebih tepat. Fardu kifayah itu adalah yang bila dilakukan oleh orang yang cukup, maka gugur dari yang lain. Ya. Kalau sebagian imamnya menyatakan apabila telah melakukannya sebagian orang, ini bisa kalau dimanakan artinya sebagian itu sudah cukup, tapi yang lebih tepat, ya, lebih jami' adalah kalau sudah cukup orang yang melakukannya, maka gugur dosa dari yang lain. Beliau rahimahullahu ta'ala menyebutkan beberapa ayat, kata beliau, qala Allah ta'ala, wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ya, ini menunjukkan fardu kifayah, hukum asalnya adalah fardu kifayah. Wa takum minkum ummatun, hendaknya ada di antara kalian satu kelompok. Ya, tidak semuanya, tapi ada di antara kalian satu kelompok, menunjukkan ini fardu kifayah. Wa qala ta'ala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ini menunjukkan keutamaan para sahabat. Ya, di antara ciri mereka para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah mereka orang-orang senantiasa menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Khairiyah, kebaikan yang ada pada umat ini adalah ketika mereka melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kuntum khairu ummatin ukhrijatin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Wa qala ta'ala, khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'arid 'anil jahilin. Ya. Berilah pemaafan dan perintahlah kepada yang ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Nanti akan kita baca dalam beberapa bab berikutnya terkait dengan ayat ini. Ya. Di antara yang kita dapatkan nanti faedah terkait ayat ini adalah al-akhdhu ma tayassar minal ghair. Ya, kita mengambil apa yang mudah dilakukan oleh teman kita. Khudil afwa, yakni al-afwa di sini diartikan nanti matayassar. Kita memberi amanah, ya, memberi apa namanya tugas kepada teman kita dengan beberapa poin. Ternyata setelah dia lakukan hanya 1, 2, 3, tidak bisa semua dilakukan, maka di antara adab yang baik Awak seorang muslim adalah khudil afwa, ambil. Iya, apa yang mudah dilakukan oleh saudara kita, khudil afwa. Nanti insya Allah kita dapatkan nanti di bab berikutnya dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ilhasan sabda Sayyidina rahimahullah. Kemudian ayat berikutnya adalah wal qala ta'ala wal mu'minun wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ayat ini sama dengan yang kedua tadi menunjukkan di antara sifat orang beriman adalah mereka orang-orang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Di antara fadhilah ayat ini juga disebutkan sebut Ibnu rahimahullahu taala. Ayat ini menunjukkan bahwasanya amar ma'ruf nahi munkar itu bukan khasiatur rijal, bukan kekhususan kaum laki-laki, tetapi kaum wanita pun mereka terbebani untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Berkata sebut Ibnu rahimahullah, kata beliau, "Wa bi hadha ayah dalilun ala anna wadhifatal amri bil ma'ruf wa nahi munkar laisat khasatan birijal." Ya, wal mu'minun wal mu'minat. Kaum mukminin yang laki-laki dan mukmin yang perempuan. Ba'duhum awliya'u ba'd, sebagai mereka wali bagian yang lain, dan mereka mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka itu adalah orang-orang yang beramar ma'ruf nahi munkar. Ini menunjukkan bahwa yang beramar ma'ruf nahi munkar bukan khusus laki-laki. Bal hatta nisa' 'alaihinna an ya'murna bil ma'ruf wa yanhaina 'anil munkar. Bahkan para wanita pun wajib untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Tapi tentunya walakin fi huqulun nisa laisa fi majami'ir rijal. Tapi tentunya di tempat-tempat khusus mereka para wanita, bukan di tempat-tempat kaum laki-laki. Iya, bukan di pasar-pasar umum misalnya. Tapi fi huqulun nisa wa mujtama'atin nisa ya fi ayyamin 'ars wa fi ayyamin dirasah wa sebagainya. Ya, di tempat-tempat khusus di situ ada perkumpulan perempuan. Ya, di tempat-tempat bertemunya kaum wanita, di tempat-tempat walimatul urus khusus wanita. Ya, di tempat-tempat belajar. Ketika seorang wanita melihat kemungkaran, maka dia pun punya kewajiban untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Karena dalam ayat ini ciri di antara ciri mukminat adalah juga beramar ma'ruf nahi mungkar. Wal mukminun wal mukminat ba'duhum awliya'u ba'd. Ya, mudah Nabi Ma'ruf dan hadiah muka. Kemudian kata Imam Nawawi rahimahullah, wa qala ta'ala lu'ina alladhina kafaru min bani Israel ala lisani Daud wa Isa bin Maryam lalika yung asa wa kanu ya'talun kanu layatanahona mungkani fa'alu labi sama kanu ya'falu. Ya, diantara sebab la'anat kepada mereka bani Israel adalah ketika mereka ya meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Alhamdulillah rahiman rahimakumullah. Di dalam syarah Ibnu Taimin rahimahullah menyebutkan, kata beliau, wal amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar yahtaju ila umur. Amar ma'ruf nahi munkar itu butuh ke dalam kepada beberapa perkara. Al umur, beberapa perkara yang mesti diperhatikan ketika melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Mungkin saya sarikan, yang pertama, ketika mau melakukan amar ma'ruf nahi munkar, hendaknya an yakuna linsan aliman bil ma'ruf wal munkar. Dia di atas ilmu, telah mengilmui al ma'ruf yang mau dia perintahkan, dan dia telah mengetahui al munkar, kemungkaran yang mau dia larang orang darinya. Iya. Fa illam yakun aliman bil ma'ruf, kalau dia itu belum tahu perkara ma'ruf, ya, apakah ini benar ma'ruf atau bukan, baik atau tidak, la yajuzu an ya'mura bih, tidak boleh dia memerintahkan orang dengannya. Ya, sampai dia mengira itu baik padahal itu adalah batil. Demikian juga tidak boleh dia melakukan nahi mungkar kecuali setelah dia meyakini, mengetahui, mengilmui itu adalah perbuatan mungkar. Ya, jangan sampai dia melarang orang dari satu amalan dia kira mungkar padahal itu adalah baik. Kam ya min unasin, ya betapa banyak ikhwan fillah rahimahullah, orang mereka melarang anaknya belajar sunnah, ya mereka melarang anaknya belajar tauhid karena mengira itu adalah mungkar. Ya, karena mereka tidak mengilmui apa yang mereka sedang ingkari. Orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar harus di atas ilmu. Yang kedua, dan ini penting, yang sudah kita baca di awal-awal pembahasan Riyadhus Shalihin juga, hendaknya an ta'lama bi anna hadzal rajul tarikun lil ma'ruf aw fa'ilun munkar. Yang kedua, dia harus benar-benar mengilmui, tahu benar. Iya, dengan data yang ada dipastikan memang orang yang mau kita perintah ini meninggalkan yang ma'ruf, atau orang yang mau kita larang ini setelah melakukan yang dilarang. Kata beliau, wala ta'khudin nas bituhmah aw bidzan. Jangan kamu iya ingkari orang, jangan kamu iya memponis orang dengan semata-mata kecurigaan, dugaan. Kalau Allah Ta'ala Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu. Tidak boleh dengan dugaan. Harus dengan data yang jelas, pasti, valid. Contohnya, kata beliau rahimahullah, faida ra'aita shakhsan la yusallimaka fil masjid. Melihat ada seorang temanmu ia tidak salat di masjid, fala yalzam min dhalik annahu la yusalli fi masjidin akhar. Bukan berarti dia tidak salat di masjid lain. Walaqad yakunu yusalli fi masjidin akhar. Bisa jadi dia sedang keluar, betul dan pas waktu salat sedang keluar, sehingga dia tidak masjid, tidak sholat di masjid ini, sholat di masjid lain. Iya, waqad yakunu ma'dzur, atau dia ada uzur sakit atau uzur yang lainnya. Fala tadhhab min ajli an tunkir alai. Jangan kamu kemudian ketika melihat seorang teman, seorang tidak datang ke masjid langsung diponis kalau kamu tidak sholat jamaah. Iya, dalam keadaan kamu tidak tahu orang ini betul-betul meninggalkan kewajiban. Iya, orang ini tidak ada utuh. Naam, kata beliau, labas anta dhahab wa tas'al. Kalau semata-mata kamu mau apa namanya tabayyun, iya, tanya ya fulan, wahai fulan, nah nafqaduka fil masjid. Kami kok tadi enggak lihat kamu di masjid. Iya. Kalau semata-mata begitu, enggak masalah nanya. Cari keterangan. Mungkin dia jawab, oh tadi saya tidak di masjid karena dan keluar dan sholat di masjid lain, enggak masalah. Tapi kalau langsung kamu ingkari, kamu kenapa kamu enggak sholat di masjid? Iya, pengingkaran yang salah. Jangan kamu ingkari seseorang kecuali salah tahu, salah pasti dia meninggalkan yang wajib atau melakukan yang mungkar. Bukan dengan dugaan, iya, prasangka. Sudah kita contohkan dan kita jelaskan sebelumnya rahimahullah di awal pembahasan kitab ini, dan diulang lagi di sini, kata beliau, contohnya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika sedang khutbah. Nah, datang orang langsung duduk. Iya, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak langsung menyatakan, ya fulan, kum salli. Berdiri kamu salat. Tidak. Tapi nanya dulu, asallaita ya fulan? Kamu sudah salat ya fulan? Setelah dia bilang belum, baru Rasulullah menyatakan, kum salli rak'atain. Dia tanya dulu. Setelah dipastikan beliau tidak melakukan yang ma'ruf, ternyata tidak salat tahiyatul masjid, baru diperintah kum salli rak'atain. Tidak langsung ponis kemudian menyatakan berdiri kamu salat. Tapi dipastikan dia benar-benar meninggalkan yang wajib, baru kemudian diperintah. Juga tiga Bani Salimah, sudah kita juga baca hadisnya. Ya hendak dek pindah ke dekat masjid. Ya, Rasulullah SAW tidak langsung menyatakan, ya Bani Salimah, jangan kamu pindah ke masjid. Ya, tidak, tapi ditanya dulu. Balagani annakum turiduna ya antankuru ila qurbil masjid. Telah sampai kepada berita kalian mau pindah ke dekat masjid. Setelah mereka menyatakan qalu na'am, iya, baru beliau Rasulullah SAW memberikan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya Bani Salimah, diyarakum, tetap kalian tinggal di tempat kalian, tuktab atharukum, dan seterusnya. Ini yang kedua yang penting, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar dilakukan ketika telah pasti dengan data yang ada kita pastikan ya dia telah meninggalkan yang wajib, yang ma'ruf, dan telah melakukan yang mungkar, maka tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang berikutnya, ra'ihwan fillah rahiman rahimakumullah, hendaknya iya thumaina alladhi yanbaghi lil amir lil ma'ruf nahi mungkar an yakuna rafiqan bi amrihi wa rafiqan bi nahi, dia lembah lembut di dalam melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Iya, terkhusus dengan orang-orang bodoh, orang juhala, orang jahil. Ibnu Taimiyah rahimahullah memberikan contoh di sini terkait dengan ahlul hasbah. Iya, mereka yang tergabung dalam hay'ah amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika datang kepada beliau rahimahullah, adzan maghrib, terdengar adzan maghrib, beliau melihat ada orang-orang yang sedang mengambil air untuk ontanya. Ya, maka si pemuda ini kemudian datang, ia melakukan amar ma'ruf mungkar, cuma langsung dengan kata-kata yang pedas, kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang kasar. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang terjadi adalah bukan orang ini ikut sholat maghrib. Iya, kata beliau rahimahullah ta'ala, wal amil mut'im min syughul wa dhaqat nafsuhu. Iya, orang yang sedang ngambil air buat onta ini sedang capek. Iya, langsung dicaci maki, kata dengan kata kasar. Yang terjadi bukan salat maghrib, tapi kata beliau padara barajul bil miswaqah. Iya, miswaqah asatawilah matina. Iya, justru orang ini kemudian ngambil kayunya, kayu yang biasa digunakan untuk giring onta, dipukulkan kepada orang tadi. Akhirnya ngadulah si pemuda ini kepada syekh yang ada di masjid terkait dengan kejadian tadi. Besoknya syekh yang kata beliau rahimahullah, alim min ulama min ahfad syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah, salah seorang cucu dari syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah ta'ala, ketika dapat laporan ini, besoknya datang kemudian dengan lemah lembut menasihati si pengembala ini yang tadi ya memukuli yang mengkari kemungkaran. Nah, ya fulan, ya akhi, jazakallah khairah, terus dengan kalimat yang lembut. Iya, sampai akhir intinya kata beliau rahimahullah ta'ala, orang ini ketika datang oleh syekh dinasihati dengan lemah lembut, iya, mau berangkat ke masjid. Yang berikutnya, di antara yang terkait dengan amar ma'ruf nahi mungkar, kata beliau rahimahullah ta'ala adalah Allah yazulal mungkar ila ma huwa a'zamih. Jangan sampai kemungkaran yang kamu ingkari justru mendatangkan, menumbuhkan kemungkaran yang lebih besar. Kalau sampai dipastikan atau ghalibudzan kamu ingkari kemungkaran dan malah memunculkan kemungkaran yang lebih besar, maka ini tidak boleh. Ya, dar'an li kubra mafsadatain li a'zama mafsadatain, untuk menolak terjadinya mafsadah yang terbesar. Contoh kata beliau rahimahullah, law anna rajulan yasrabu dukhana amama, ada seorang yang biasa merokok depanmu. Para dan tanha waktu kima bil majlis, kamu ingin melarang dia, nyuruh dia pergi dari majlis. Walakinna kata arif anna kalau fa'alta la dhahaba yajlis masukara. Tapi kamu pastikan, kamu yakini, kalau kamu larang dia duduk bersamamu merokok, kamu larang merokok atau kamu suruh pergi, dia akan duduk bersama orang sedang mabok-mabok, justru akan minum khamar mabok-mabok. Kalau seperti ini, maka tidak boleh. Karena ma'lum ana surbal khamar a'zam min surbi dukhan, dosa minum khamar tentunya lebih besar daripada dosa merokok. Kalau dipastikan demikian, maka tidak. Ingkar mungkar yang sampai menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Sebutkan Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, kata beliau rahimahullah, Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah melewati satu kaum di Syam dari Tatar. Wajadahum yashrabun al-khamr. Iya, melihat pula tentara Tatar ini sedang memabuk di Syam, minum khamr. Bapak Rabbi Ibn Islam rahimahullah walam yanhahum, ngelihat mereka sedang minum khamr, Ibn Taimiyah rahimahullah tidak melarang mereka. Maka seorang yang ikut berjalan bersama Syaikhul Islam ini bertanya, lima dalam lam tanhahum, kenapa engkau ya Syekh tidak melarang mereka mabuk-mabuk minum khamar? Ini fiqih. Kata beliau, lau nahainahum la dhahabu yahtakuna arda muslimin wa yanhabuna amwalahum. Kalau seandainya kita larang mereka minum khamar, iya, mereka enggak mabuk, kita larang, yang terjadi justru mereka akan merusak kehormatan kaum muslimin, mereka akan merampas harta tak kaum muslimin. Wahada a'zam min surbihim khamar, dan merusak kehormatan kaum muslimin, merampas harta mereka adalah satu perbuatan lebih besar dosanya, pelanggaran daripada minum khamar. Maka fatarakahum makhafatan, beliau meninggalkan, ia tidak melakukan ingkar mungkar karena khawatir terjadi yang lebih besar, yaitu rusaknya harta muslimin dan dirampasnya harta mereka. Intinya ingkar mungkar yang sampai menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Terakhir, di antara poin penting juga adalah kata beliau rahimahullah, thumma innahu yambaghi lil amir bil ma'ruf wa nahyil munkar an yakhsid bidzalik islahal khalqi wa iqamata syar'illah la an yaqsida al-intiqam min al-'asi aw al-intisar li nafsi. Seorang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar hendaknya bermaksud berniat dengan perbuatannya untuk memperbaiki keadaan makhluk, islah, memperbaiki keadaan saudaranya, dan menegakkan syarat Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dia berniat untuk ia melampiaskan dendamnya kepada yang sudah maksiat atau membela dirinya. Niatkan dengan itu iqamat syar'illah, menegakkan syarat Allah, dan islah khalqillah. Wallahu a'lam bishawab.